Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan, atau pendirian seorang muslim atau sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah atau ujian. Dan insyaallah ta'ala ini adalah bagian terakhir yang akan menutup kitab ini, yaitu bagian tanya jawab. Ya, sebagaimana kita telah ketahui bahwa kitab ini pada dasarnya adalah transkrip dari ceramah beliau di suatu masjid di Riyadh, kemudian dibukukan, dan di akhir sesi ada tanya jawab oleh sebagian hadirin yang kemudian ikut dimasukkan dalam kitab ini. Mungkin tidak semua namun dipilih yang memang penting untuk dicantumkan di sini. Al-as'ilatu, soal dan jawab, soal yang pertama, mal hukmu fi mabtuliya bihi ba'dul muslimina hadanallahu wa iyyahum min at-tasahuli fi sima'il aghani. Kata penanya kepada Syaikh Utsaimin rahimahullah, bagaimana tentang orang-orang yang terkena cobaan atau apa yang menimpa sebagian kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, minat tasahuli fi sima'il aghani, yaitu berupa bermudah-mudahannya mereka dalam mendengarkan musik, bergampang-gampangannya mereka dalam mendengarkan nyanyian, wa musyahadatil aflam, dan juga menonton film atau bioskop, wa safari ila biladil kuffar, dan juga bepergian ke negeri-negeri kafir. Duna ma daruratin ghairi tarwihi 'anil nafs. Ini kayaknya ada salah. Ini ya, salah cetak ya. Seharusnya lit tarwihi 'anil nafsi. Jadi, yang ketiga adalah yang menimpa sebagian kaum muslimin adalah mereka bermudah-mudahan untuk bepergian ke negeri-negeri kafir tanpa ada keperluan darurat, hanya sekedar untuk litarwihi anin nafsi, untuk sekedar rekreasi saja, untuk liburan misalnya. Khususan an-nisa, terutama wanita, haitsu innahunna bimujarradi khurujihinna minal biladi yaqa'na fil tabarruji was-sufur. Karena dengan sekedar mereka pergi keluar ke negeri-negeri tersebut, mereka kemudian berhias, kalau istilah Jawa itu macak, menghiasi diri mereka, mempercantik diri mereka, dan membuka aurat mereka. Wayakshifna lil kufar, dan mereka membuka aurat mereka itu kepada orang-orang kafir. Narjut taujiha lidhalik, kami mohon petunjuk kepada engkau wahai syekh tentang hal tersebut. Wahalil wajhu wal kafani aurah, dan apakah wajah serta telapak tangan itu aurat. Wa mal adillatu asy-syar'iyyatu 'ala dzalika, dan apa dalilnya. Wa jazakumullahu khaira, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini pertanyaan tentang apa yang terjadi di sekitar kita, dan wabil khusus kalau di sini berarti yang terjadi di Arab Saudi, tentang fenomena orang-orang yang masih mudah atau masih sering mendengarkan musik, atau kemudian menonton di bioskop dan lain sebagainya, serta pergi ke negeri-negeri kafir. Ya. Maka jawabannya kata Syekh Taimin, nahnu natakallamu ala mabtuliya bihi ba'dun nas wala naqulu katsirun minan nas. Kata Syekh, kita sedang berbicara tentang apa yang menimpa sebagian manusia dan bukan kebanyakan manusia. Ya, artinya beliau berbicara di Arab Saudi. Ya. Faqabla sanawatin ubtuliya katsirun minan nas bisima'il aghani. Memang di tahun-tahun belakangan, di tahun-tahun sebelumnya memang banyak orang yang mendengarkan musik. Walasi yama asyabab, terutama para pemuda. Ya. Lakin walhamdulillah inqata'a hadha an kathirin minasyabab. Akan tapi alhamdulillah kemudian hal tersebut mulai berkurang ya di kalangan para pemuda. Fa'aktharu syababi la yastami'una lil aghani. Maka kalau sekarang, yaitu di zaman beliau, maka para pemuda sudah tidak lagi yang banyak menikmati musik. Ya. Wa idza syadza 'asharatun fil mi'ah fa hadza laysa bighorib. Adapun kalau memang masih ada sekitar 10%-nya saja dari pemuda yang masih seperti itu, maka itu bukan hal yang aneh. Secara statistik masih dapat diterima. Ya. Jadi ini di zaman beliau, ya. Beliau wafat pada tahun 2001. Sekitar 2001 ya. Berarti ini sekitar tahun 90-an. Di mana ketika itu Arab Saudi tentu belum seperti sekarang, ya. Jadi ini kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada masa lampau, ya. Dan juga tidak relevan kalau kita kemudian kaitkan dengan Indonesia, ya. Meskipun nanti pesan-pesannya akan tetap sampai, ya. Namun yang beliau ingkari di sini adalah tentang kondisi Arab Saudi ketika itu yang memang sudah banyak pemuda yang sadar bahwa musik itu tidak bermanfaat. Lakin, ya, akan tapi, ma'a dzalika nahnu nuwajjihu nasihatan ila ikhwanina alladziina ubtulu bisima'i hadhihi al-aghani as-safilah. Akan tapi tetap ya kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami yang ditimpa musibah ini, yaitu musibah suka mendengarkan musik yang hina ini, allati tad'u ilal fitnati wasyarri. Yang mana musik-musik itu mengajak kepada fitnah dan kejelekan. Ya, baru bicara liriknya saja sudah banyak kemaksiatan dan juga kesyirikan. Ya, pakai demi-demi ya, demi engkau aku tidak bisa hidup tanpamu dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang menunjukkan hal-hal yang berlebihan, yang hulu dan tidak jarang juga mengandung kesyirikan, ya, menggambarkan Tuhan dan lain sebagainya. Ini kita temukan di lirik-lirik yang ada di zaman sekarang, ya, dengan mudahnya mereka mensifati Tuhan dengan begini begitu, oh Tuhan dan seterusnya. Padahal, ya, semua itu adalah kebatilan. Wa naqulu ittaqullaha fi anfusikum, dan kami katakan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang diri-diri kalian. Wastanibu hadhihi safasif, dan jauhilah hal-hal yang tidak berguna ini. Utrukuha wastabdiluha wastabdilu biha syai'an yanfa'ukum. Ya, tinggalkanlah semua ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kalian. Imma asyritatul Qur'anil Karim. Ya, bisa misalnya kaset murattal Al-Qur'an, ya. Awis sunnatin nabawiyah, atau kaset berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kalamal ulama, atau ceramah para ulama. Au kalamal wa'al, atau ceramah para para pemberi nasihat, ya, para dai. Au kalama ahli ilmi wal fiqhi, atau ya ceramah ya para ulama dan ahli fikih. Itu semua bermanfaat dibandingkan dengan musik. Au ma asbaha dzalika, atau semisal itu, hatta yaj'alallahu ta'ala lakum khairan fi sima'ikum min ats-tsawabil ajil wal maslahatil ajilah. Sehingga dengan hal itu Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak untukmu dengan mendengarkannya. Baik itu kebaikan berupa pahala yang akan disiapkan nanti di akhirat, atau berupa maslahat, berupa manfaat yang akan segera didapatkan. Kita mendengarkan ceramah langsung tahu ilmu, langsung dapat ilmu. Ya, kita mendengarkan satu bab fikih, fikih toharoh. Ya, fikih tentang air, fikih tentang wudu, tentang sholat, ya, tentang zakat, puasa, tentang kemudian jual beli dan lain sebagainya. Manfaatnya langsung. Ya, daripada kita mendengarkan hal-hal yang tidak berguna seperti musik dan semisalnya. Wa kadzalika aidha nansahu ikhwanana an musyahadati ma yakunu fit televisyun mimma laysa bijais. Dan juga kami menasihatkan kepada saudara-saudara kami, ya, tentang masalah menonton di televisi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wa laysa fihi illa dharar, dan TV itu tidak ada sesuatu di dalamnya kecuali kejelekan. Imma fil akhlaqi wa imma fil adiyani wal aqaid. Baik itu kejelekan untuk akhlak kita atau untuk agama kita atau untuk akidah kita. Ya. Dan ini berlaku tentu di negara kita. Ya. Kalau Arab Saudi mungkin TV-nya masih ada tentang ceramah, ya. Ceramah yang bermanfaat, ya. Kalau di kita hampir semuanya isinya adalah kalau tidak pembodohan, penyesatan, provokasi, kemudian aurat dan lain sebagainya yang semua itu merusak akhlak, merusak agama dan merusak akidah. Film horor dan lain sebagainya, ya. Wa idza urida ma fihi maslahatun fadzalika min ajli tarwij. Kalau memang di TV itu ada maslahat, memang ada, maka itu semata-mata untuk promosi saja. Ya, supaya orang mau lihat TV. Oh, ada satu dua program yang bermanfaat. Supaya orang mau nonton TV. Wala tu'adu illa marratan wahidan. Tapi itu tidak ada kecuali hanya satu kali atau dua kali saja. Artinya sangat-sangat minor gitu ya. Program yang bermanfaat sangat sedikit. Qad ya'riduna asya'a mufidatan lakin liyurawiju biha 'alan nas. Kadang-kadang mereka menampilkan program yang bermanfaat, namun itu cuma dalam rangka untuk mengajak orang supaya mau nonton TV. Li'anna an-nufusa la yumkinu an taqbala al-batila idza kana batilan mi'atan fil mi'ah. Karena namanya jiwa, kalau misalnya dia suatu kejelekan itu 100% jelek, maka dia sudah pasti tidak ingin mendekatinya. Kalau 100% jelek, ya sudah pasti. Ya. Lakin idza ruwija bi syai'in yanfa'u qad taqbaluhu an-nufus. Tapi kalau ada campuran kebaikan, maka dia masih mau menerima. Oh, di TV kan ada ini, ada itu, ya, ada program-program bermanfaat. Ya. Maka dia bisa menerima. Fal hadharal hadhara min dzalika, maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Ya, yang punya TV di rumah, ya. Bukan enggak boleh punya pesawat TV, bukan enggak boleh. Ya, tapi ya, isilah dengan channel-channel yang memang bermanfaat. ANP channel misalnya. UFIT misalnya. UF24 Ustaz Firanda 24 misalnya. Roja dan seterusnya banyak sekali, ya. Melimpah. Ya, atau misalnya yang lainlah yang bermanfaat, ya, banyak sekali. Ya. Maka silakan punya TV, tapi ya untuk menangkap siaran-siaran yang memang bermanfaat, jangan yang siaran yang tidak mendidik, ya, sinetron dan lain sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan. Kadzalika idza binisbati safari ila biladil kufri. Nah, kemudian juga terkait dengan yang ditanyakan tadi, yaitu tentang bepergian ke negeri kafir. Ya, artinya negeri kafir itu berarti negeri-negeri yang mayoritasnya orang-orang kafir. Ya. Kalau negeri kita negeri Islam, alhamdulillah, ya. Walasiyama fi ayamil ijazah, terutama di musim-musim liburan. Hati-hati, ya. Fanahnu nuhadziru minhu, kami ingatkan, betul-betul kami ingatkan tentang masalah ini. Lima fihi minal mafasid, karena bepergian ke negeri kafir itu punya beberapa kerusakan. Awalan yang pertama, li'anna fihi idha'atan lima lil muslim. Kerusakan yang pertama ketika seorang itu pergi ke negeri kafir adalah dia menyia-nyiakan hartanya sebagai seorang muslim. Li'annahu yunfiqu 'ala adh-dhahabi ila tilkal bilad nafaqatin katsirah. Karena dengan dia pergi ke luar negeri, ke negeri kafir, dia telah mengeluarkan uang yang banyak untuk pergi ke tempat tersebut. Ya, tiket pesawat, hotel selama di sana, kemudian masuk ke tempat wisatanya dan seterusnya, belanjanya. Ya. Itu akan sangat banyak sekali. Ya, makanya kalau orang keluar negeri itu wah sekali ya, karena memang mahal, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an idha'atil mal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, kalau tidak salah riwayat Abu Hurairah, ya, innallaha kariha lakum thalathah, Allah benci kepada kalian tiga hal, ya. Yang pertama adalah kathratu su'al, terlalu banyak bertanya, qila wa qala, atau suka dengan desah-desus, ya, katanya dan katanya, dan yang ketiga adalah idha'atul mal, atau menyia-nyiakan harta. Ya. Kemudian yang kedua, kerusakan yang kedua adalah li'anna fi ithra'an litilkad dual. Karena dengan kita pergi ke negeri kafir, maka kita telah membantu memakmurkan negeri tersebut. Fa idza katsara an-nasu fil bilad fa inna dhalika yaqtadi tanmiyatal iqtisad. Kalau semakin banyak orang yang pergi ke tempat tersebut, ke negeri tersebut, maka tentu ini akan meningkatkan perekonomian dari negara tersebut. Wa katsratal 'umalatis sha'bah, dan akan memperbanyak cadangan devisa mereka. Ya. Uang-uang kita akan ke sana, ya. Rial-rialnya akan ke sana. Ya. Wa ghairu dzalika, dan semisalnya. Ya. Ini sudah jamak, ya, sudah jamak diketahui namanya sektor pariwisata itu pasti sektor yang sangat dipromosikan oleh satu negara. Tidak hanya negara kafir, negara kita pun sama, negara Arab pun sama. Sama-sama berlomba-lomba supaya orang itu ke sana, karena apa? Karena akan meningkatkan perekonomian, ya. Maka dengan kita ke sana, ke negeri kafir, ya, kita membantu perekonomian mereka. Idzan, ya, oleh sebab itu, fafihi madharratun alaina wa maslahatun li haula'il kuffar. Maka tentu dengan ini kita mendapat dua kerugian. Ya, yang pertama kita rugi, yang kedua mereka untung. Ya, kerugian kita keuntungan buat mereka. Ini yang kedua. Tsalitsan, yang ketiga, li'annal insana la yaslamu minal khatar. Yang ketiga sebabnya adalah karena seseorang itu tidak akan selamat dari bahaya. Bahaya apa? Imma fi aqidatihi wa imma fil akhlaqi, fi akhlaqihi. Baik itu di bahaya akidahnya ataupun bahaya akhlaknya. Wa hadza la syakka annahu yastalzimul qawla bi tahrimis safari ila biladil kufri. Maka tentu yang seperti ini ketika kita ke sana itu merusak akhlak dan agama, maka tidak diragukan lagi. Ini di antara hal-hal yang membuat hukum bepergian ke negeri kafir adalah haram. Ya. Haitsu yakhsyal insanu ala nafsihi fi dinihi wa akhlaqihi. Karena hendaknya seorang insan itu khawatir terhadap agamanya dan juga akhlaknya, ya, ketika dia ke luar negeri atau ke negeri-negeri kafir. Yang keempat adalah li'annal insana idza raja'a min hadhihi al-bilad fa innahu fil ghalib yarji'u biqalbin ghairil qalbi alladhi dhahaba bihi. Yang keempat adalah kerusakannya, yaitu seorang insan ketika dia kembali dari negeri tersebut, maka pada umumnya dia akan kembali dengan hati, kondisi hati yang berbeda dengan kondisi ketika dia berangkat ke sana. Sudah berubah hatinya. Ya. Yarji'u wa qalbuhu mutaghayyir, akhlaquhu mutaghayyirah. Dia kembali dalam kondisi hatinya berubah, akhlaknya juga berubah. Dan ini hak terjadi. Ya, ada orang yang namanya Muhammad, ke luar negeri jadi murtad, jadi penghina Islam. Na'udzubillah. Ya. Dan kita yakin ini pasti ada pengaruh di sana. Mengaruhi agamanya dan akhlaknya. Lasiyaman nisa'u wasibyan. Terutama wanita dan anak-anak. Ya. Fa'innal mar'ata da'ifatun maghlubun alam ala amriha. Karena umumnya wanita itu lemah. Ya. Dan mudah untuk terkalahkan, mudah untuk dikalahkan, ya, dalam segala urusannya. Ya, kita dapati memang, ya, mohon maaf ya, ada yang dulunya itu jilbabnya rapat, maksudnya jilbabnya besar gitu ya, dia menutup auratnya dengan sempurna. Ketika di luar negeri dia sudah berubah, dia pakai celana, pakai jeans dan lain sebagainya, tetap pakai jilbab mungkin, tapi sudah mungkin terpengaruh teman-temannya, ya mungkin dia sendiri sendirian berpenampilan seperti itu, dia mungkin nggak enak dan seterusnya, sehingga dia berubah. Ya, begitu pula anak-anak, ya anak-anak juga sama. Anak-anak itu masa pertumbuhan yang mereka masih sangat mudah untuk dipengaruhi, ya belum punya prinsip yang kokoh, sehingga itu juga berbahaya bagi mereka. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap bisa istiqomah. Ya, tentu kita tidak katakan semua, tapi sebagian alhamdulillah tetap bisa istiqomah. Wasabiyyu kadzalika, dan anak-anak pun demikian, ya tadi sudah saya jelaskan. Falihadza nansahu ikhwanana 'anis safari ila biladil kufri. Maka kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami untuk ya supaya tidak bermudah-mudahan untuk safar atau bepergian ke negeri-negeri kafir. Kemudian waro'i fiha anna safara ila biladil kufri muharramun illa bi thalathati syurut. Dan menurut pendapatku, yaitu Syekh Utsaimin, safar ke negeri-negeri kafir itu tidak boleh, haram, ya. Kecuali jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubhat. Yang pertama, dia punya ilmu, ya, yang bisa menolak syubhat. Ya, dia sudah punya bekal ilmu, sudah ngaji dulu di sini, sudah kuat, pondasinya kokoh, maka diharapkan akidahnya akan tetap di sana. Mau dia mungkin nanti bertemu orang ateis, bertemu orang mungkin agama lain, ya, maka dia akan tetap kokoh. Karena di sana pemikiran juga akan gencar, ya, kepada orang-orang Muslim itu mereka gencar untuk mempengaruhi. Mereka sehingga ada yang menjadi ateis, ada yang murtad dan lain sebagainya. Maka harus di hati-hati ya tentang ateisme dan lain sebagainya di luar negeri. Dan yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Yang kedua adalah dia punya bekal agama. Kalau tadi ilmu, ilmu itu berarti menolak syubhat. Ateis bilang apa, kita sudah punya ilmunya untuk menangkal syubhat tersebut. Kalau syahwat, maka pondasi agama harus kokoh, ya, harus punya kekuatan, harus istiqomah untuk bisa menolak syahwat. Kalau dia punya itu, boleh keluar negeri. Atsalits ayyakuna muhtajan ila safar. Yang ketiga adalah dia memang butuh untuk keluar negeri. Jadi bukan iseng, bukan enggak penting kemudian keluar negeri, tapi memang dia kebutuhan, misalnya kuliah, ya. Kan banyak ya teman-teman kita yang kuliah di luar negeri, enggak masalah. Kan dia butuh. Ya, tapi dia juga harus memenuhi dua syarat yang tadi. Dia punya agama yang kuat, dia juga punya ilmu yang kuat. Ya. Fa idza tammat hadhihi syurut ats-tsalatsah jaza as-safar. Maka kalau sudah terpenuhi tiga syarat ini, maka boleh safar ke negeri-negeri kafir. Wa illa fa innahu haramun. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Lima nara lahu min at-ta'siril balighi 'ala al-akhlaqi wa 'ala al-aqaid. Karena kami sudah melihat sendiri bahwasanya ada pengaruh yang luar biasa besar terhadap akhlak dan terhadap akidah seseorang. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Dan ini fakta, memang fakta yang terjadi. Fawlaha Allah ayyuhal muslimun. Maka demi Allah, perhatikanlah kaum muslimin. Ihfadhu alaikum dinakum. Jagalah ya agama kalian. Fa innakum lan tukhlaqu illa li'ibadatillah. Karena kalian atau kita semua tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa lam tukhlaqu lil baqa'i fid dunya. Kita tidak diciptakan untuk terus ada di dunia. Enggak ada dalam Al-Qur'an kok diciptakan untuk terus di dunia, enggak ada. Dan memang nyatanya kita tidak kekal. Kam min insanin safara ila biladil kufri liyumatti'a nafsahu wa ahlahu thumma la yasilu ilaiha. Betapa banyak orang yang pergi ke negeri-negeri kafir, kemudian ya dia tujuannya untuk bersenang-senang ya bersama dengan keluarganya, kemudian dia ternyata tidak sampai ke sana. Yamutu qabla al-wusul, dia meninggal sebelum sampai. Au tarji'u mahmulan ala na'shihi, atau Mungkin dia sampai, tapi dia kembali ke tanah air dalam kondisi diangkut oleh keranda, ya, diangkut atau dimasukkan ke dalam keranda, artinya meninggal di sana. Ya, jadi naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah ini. Kemudian soal yang kedua, as-su'al fadilat syekh, idar risuna rojulun tayyibun wa yuhibbul khair. Wahai Syekh Utsaimin, kami diajar oleh seorang guru yang baik, ya, dan mencintai kebaikan. Lakinnahu yu'alliqu suwar riyadhiyina fis sahaif. Akan tapi guru ini, dia menggantung atau menempelkan gambar para pemain, ya, pemain-pemain bola misalnya, ya. Atau atlet, ya, atlet atau pemain bola. Wa yasmahu litulabi ayadkhulu bil kamira al-ijtima'at al-madrasiyah. Dan dia juga membolehkan murid-muridnya untuk mengambil gambar, misalnya foto bersama di sekolah. Ya. Fa idza hadatsnahu bidzalika qala inna Syekh Ibnu Utsaimin ma harrama dzalika. Ketika kami bicarakan ke orang ini, ke guru ini, ya, tentang hal itu, maka dia mengatakan Syekh Utsaimin membolehkan hal tersebut. Ya, Syekh Utsaimin tidak mengharamkan kok. Ya. Arju antan soha dhalika ghafarallahu lana walaka. Kami mohon petunjukmu, nasihatmu tentang hal ini. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni engkau. Syekh Utsaimin menjawab, ana arju an ansahahu an ihtijajihi biqawli. Yang pertama, aku nasihatkan, ya, kepada dia untuk tidak menjadikan ucapanku sebagai dalil, sebagai hujah, sebagai alasan. Ya. Alasannya Syekh Utsaimin membolehkan. Ini jangan, kata beliau. Li'anni ana basyarun ukhti'u wa usib. Karena aku itu manusia biasa. Ya, bisa salah, bisa benar. Jadi jangan jadikan sebagai dalil. Ya. Walakin kullu man arada syai'an wa hawa syai'an nasabahu 'alayya nas'alullaha an yu'inana 'ala hadza. Tapi kalau ada setiap orang yang dia menginginkan sesuatu, dia pengen sesuatu, kemudian dia sandarkan kepadaku, dia jadikan aku sebagai alasan, maka aku mohon kepada Allah untuk menolongku dalam masalah tersebut, ya. Kalau memang seperti itu, ya sudah, gitu ya. Semoga Allah lindungi. Ana lastu usyajji'u ta'liqa suwari riyadiyin la fil madaris wa la fi ghairiha. Aku tidak pernah menganjurkan untuk menggantungkan atau menempel gambar para atlet, para pemain, tidak di sekolah dan tidak pula di tempat yang lainnya. Wala usyajji'u aidha ayyahmilaha al-insanu fima yusamma bil album indahu. Ya, dan aku juga tidak mendorong orang supaya menyimpan foto-foto di satu tempat yang disebut dengan album. Ya. Fa inna ba'dhan nasi yattakhidhu dharfan li yadakhiru fihi hadhihi suwar. Karena sebagian orang itu menjadikan album itu sebagai tempat untuk menyimpan kenangan, supaya dia jadikan sebagai kenang-kenangan. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwasanya Syekh Utsaimin tidak menyukai tidak menyukai orang yang menyimpan gambar untuk kenang-kenangan, sekedar kenang-kenangan di album, ya. Ini pendapat beliau. Summa innal la'ibina alladhina yaqtani suwarahum aw yu'alliqu suwarahum ta'dhiman lahum qad yakununa min ghairil muslimin. Kemudian yang kedua juga terkait dengan para pemain. Pemain bola misalnya, yang mereka simpan gambarnya itu, mereka simpan fotonya atau posternya itu, yang mereka gantungkan di dinding dalam rangka mereka idolakan, mereka agungkan, maka kadangkala mereka ini bukan orang muslim. Ya, alias mereka orang kafir. Ya. Fayaqa'u fi qalbil insani mahabbatun wa ta'zimun li hadzal rajulil kafiril marid. Maka dengan itu kemudian timbul rasa cinta dalam diri seorang insan kepada orang kafir ini, yang dia agung-agungkan ini. Ya. Wahadza khabarun 'alal insan. Tentu ini suatu bahaya, suatu hal yang jelek bagi seorang. Man ahabba a'da Allahi fa inna qalbahu naqisun anaqisul mahabbati lillah. Karena siapa yang mencintai musuh Allah dalam hatinya, ya, maka otomatis kecintaannya kepada Allah juga akan berkurang. Ya, ada porsinya yang akan mendesaknya. Ya. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nunyah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim berkata dalam Nunyah beliau, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaaka fi imkani. Kata Ibnu Qayyim, apakah engkau mencintai musuh dari orang yang kau cintai atau musuh dari yang kau cintai dan engkau mengklaim kecintaan kepadanya? Ya. Jadi cinta kepada orang yang dicintai sekaligus cinta kepada musuhnya. Ya, madzaka fi imkan? Maka ini tidak mungkin terjadi. Ya. Ai ayyuhibba ma'allah, yaitu engkau cinta sesuatu selain Allah, tsumma yaqul ana uhibbullah. Kemudian kau katakan aku cinta kepada Allah. Wa hadza la yumkin, ini tidak mungkin. Ya. Hatta sibyanu fi ma bainahum, ya. Bahkan anak-anak pun kalau mereka bertengkar, ya. Idza wajada ahaduhum ala shadiqihi alladhi yuhibbu ghayrahu yaqul anta ma'i am lasta ma'i. Kalau mereka bertengkar, kemudian teman, ternyata ada temannya yang suka dengan musuhnya ini, ya, dia akan mengatakan kepada si temannya ini, kamu itu sama saya atau enggak sama saya, gitu ya. Dia akan tegas, kamu itu sama saya atau sama dia, gitu ya. Idza wajadahu yuhibbu ghayrahu, yaitu ketika si teman ini ternyata loyal kepada si temannya, dia enggak mau, gitu ya. Qala anta lasta ma'i, ya, engkau bukan bersamaku, engkau tuh bukan orang bolongku lah istilahnya gitu ya. Ma dunta shadiqan li aduwi wa anta aduwi, selama engkau berteman ya dengan musuhku, maka engkau juga musuhku. Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan sikap kita mengidolakan pemain bola atau yang lainnya, mungkin artis ya. Kalau bagi yang ibu-ibu atau akhwat ya, kadangkala ada yang mengidolakan artis-artis yang ganteng, yang muda ya, apalagi yang di luar negeri, yang di Korea misalnya. Ya. Hati-hati karena itu orang, mereka orang-orang kafir dan kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Ya, kata Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mumtahanah, saya lupa. Engkau tidak akan dapati ada orang yang engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi tidak boleh mencintai bukan berarti kemudian harus berbuat zalim. Tidak boleh malah zalim. Ya, tetap harus berbuat adil kepada mereka. Namun jangan sampai hati kita itu ada kecintaan kepada mereka. Ya. Kemudian, falhasilu annani lam aqul bita'liqi suwaril la'ibin. Maka walhasil aku tidak pernah mengatakan untuk memajang gambar para pemain bola. Balla arahu, bahkan aku berpendapat tidak boleh seperti itu. Wa ara ayyabta'idal insana an mithli dzalika. Dan aku juga berpendapat hendaknya seorang insan itu menjauhi hal tersebut. Ya. Wa amma suwarul fotografiyah al-fawriyah fa ana aqul la tadkhulu fi ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam min at-taswir. Adapun masalah gambar fotografi dengan kamera ya, artinya ini kita ke hukum memfoto ya, memfoto. Fotografi yang langsung gitu ya, fawriyah, mungkin kalau di zaman beliau itu semacam polaroid gitu ya. Maka aku katakan di sini itu tidak termasuk dalam larangan Nabi untuk menggambar. Ya, jadi Nabi SAW melarang untuk menggambar makhluk hidup. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna asyaddan nasi adaban indallah yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya di hari kiamat nanti adalah para perupa ya, pembuat patung atau penggambar makhluk hidup. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Namun kata Syekh di sini, kalau fotografi itu berbeda, ya, tidak masuk dalam larangan tersebut. Li'anil insan lam ya'mal biha syai'an. Karena ketika kita memfoto itu kita tidak melakukan apapun. Ya, lam yukhattitil ain walal anf walal syafah. Ya. Dia tidak menggambar matanya, ya, tidak menggambar hidungnya, tidak pula menggambar bibirnya, ya, tidak, dia tidak menggerakkan ininya untuk gambar, untuk membentuk sesuatu, kan tidak. Ya. Lakin yunzaru li ayyi ghoradin sawwaraha. Tapi bukan berarti langsung mutlak boleh. Tapi dilihat kepada tujuannya dia memfoto. Ya. Qad yakunu li ghoradin batil. Kadang-kadang tujuannya jelek. Ya. Li iqtina'iha indahu lidzikra. Misalnya untuk kenang-kenangan. Foto akhwat tas, simpan kenang-kenangan. Tidak boleh seperti ini, ya. Aw qad takunu suwara amrada jamilan mathalan. Nah, contoh misalnya foto pemuda atau pemudi yang cantik atau yang ganteng misalnya. Tidak boleh seperti ini tujuannya. Aw mashtabaha aw ma ashbaha dzalika, atau yang semisal itu, yaqtaniha indahu, dia simpan foto itu, wa kullama arada ayastamti'a biha dhahaba yanzuru ilaiha, sehingga ketika dia ingin bersenang-senang dengan foto itu, dia memandangnya. Ya, seperti inilah zaman dulu, ya, foto atau foto pacarnya taruh di dompet, kalau mau ingat lihat dompet itu, ya. Anda boleh yang seperti ini, ya. Al-muhim, maka yang penting, aro anna iqtina as-suwari haramun illa li hajatin. Maka yang paling penting di sini adalah bahwasanya aku berpendapat kata Syekh Utsaimin bahwa menyimpan gambar atau foto itu haram kecuali untuk keperluan, kecuali ada keperluannya. Hajah di sini berarti keperluan, bukan darurat. Ya. Jangan kemudian disempitkan menjadi darurat. Kalau darurat itu kalau enggak dilakukan bisa mati atau bisa rugi atau bisa yang lain, enggak. Ini sekedar ada keperluan maka boleh. Idza kana li hajatin fala ba'sa. Nah, kalau ada kebutuhan maka boleh. Mithlu tabaiyah wa rukhsah. Misal untuk keperluan lampiran-lampiran dokumen, ya. Atau yang lainnya, atau keringanan-keringanan lainnya, wa ma ila dzalika, atau semisalnya, itu boleh. Amma nafsu taswiri fa huwa syai'un akhar. Ghairul iqtina. Adapun memfoto itu sendiri adalah perkara yang berbeda dengan menyimpan foto atau memajang foto. Ya. Jadi jangan dikira kemudian, oh, hukum memfoto boleh, oh, berarti memfoto kemudian memajang di rumah, itu sudah hal yang berbeda. Ya. Yang dilarang tadi, menggambar. Kalau foto kan tidak menggambar, jadi boleh. Tapi memajang nanti hadisnya lain lagi. Ya. Hadis tentang larangan memajang gambar di rumah, ya. Jadi jangan disamakan. Wa ana arju mimman sami'a qawlan nusiba ilayya wastankarahu ayattasila bi. Dan ini ada permintaan dari Syekh Utsaimin, siapapun yang mendengar perkataan yang disandarkan kepadaku dan dia ragu atau dia ingkari hal tersebut, maka hendaknya dia menghubungiku. Ya, diklarifikasi, benar enggak Syekh ngomong kayak gitu? Hatta yatabayyana annahu sahihun aw ghairu sahih. Sehingga jadi clear, jadi jelas ini benar atau enggak, gitu ya. Li'anna ba'dhan nasi qad yafhamu min kalami syai'an ghaira ma uriduhu. Karena sebagian orang itu memahami perkataanku tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki, ya, disalahpahami. Wa qad yas'aluni 'an syai'in fa yusawwiru as-su'ala bi ghairi ma ajabtuhu bihi. Kadang-kala ada orang yang bertanya kepadaku dan menggambarkan pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang ku jawab kepadanya. Ini pertanyaan-pertanyaan jebakan, ya. Kita pengen ada perkataan Syekh di sini, gitu ya. Kita membuat pertanyaan seolah-olah seperti ini. Nah, sehingga Syekh menjawab apa adanya. Ternyata itu dimanfaatkan, ya, untuk wah, ternyata saya membolehkan ini, membolehkan itu, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jawaban Syekh tidak sesuai dengan pertanyaannya. Ini juga bisa terjadi. Ya, wama ashbahat dan serbistan misalnya. Fal muhim labuda idza sami'ta an ahadin syai'an tastankiruhu antattasila bihi qabla antansubahu ilaihi. Maka yang penting sekali lagi, kalau engkau mendengar satu perkataan dari seseorang, kemudian engkau ingkari hal tersebut, engkau pertanyakan hal tersebut, ya, engkau ragukan, hendaknya engkau hubungi orang itu sebelum engkau menyandarkan kepadanya. Misalnya, saya dibilang ngomong ini, ya, ngomong langsung ke saya dulu, benar gak saya ngomong seperti itu? Nah, nanti saya klarifikasi, oh iya, saya benar ngomong seperti itu, atau oh enggak, nah, itu harus dipastikan. Itu tentang soal yang kedua. Kemudian yang terakhir, soal yang ketiga adalah, ma nasihatukum litariki sholat al-fajri, sholat al-fajri. Ya. Bagaimana nasihatmu, wahai syekh, tentang orang-orang yang meninggalkan sholat subuh? Ya, dan ini masih banyak di sekitar kita. Ya, ini relevan sekali dengan yang ada di Indonesia. Haitsu innal katsira tahawana bihadhihi sholatil 'azimah. Ya, karena kita dapati banyak orang yang meremehkan sholat yang agung ini. Maka jawaban Syekh, nasihati liman yatahawanu bi sholatil fajri aw ghairiha ayyattaqiyallaha 'azza wa jalla. Nasihatku yang pertama kepada mereka yang meremehkan sholat subuh dan sholat yang lainnya, untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Wa ya'lama anna sholata amudul Islam. Dan supaya dia tahu bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama Islam. Kama qala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lama annahu la dina liman la sholata lahu. Dan supaya dia tahu juga bahwa dia tidak beragama kalau dia tidak sholat. Ya, tidak ada agama bagi seorang yang tidak sholat. Wa ya'lama anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan supaya dia tahu juga bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Wa kullama aqama hal insanu 'ala wajhil matlub minhu fa innahu yakunu fi qalbihi karahatan lil fahsya'i wal munkar. Maka setiap orang yang mengerjakan sholat dengan cara yang benar, ya, dengan ikhlas, dengan mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan khusyuk, ya, maka dalam hatinya akan timbul kebencian terhadap perbuatan keji dan mungkar. Itu makna dari sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum, sholatnya berarti belum benar, ya. Li'anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya sholat itu, ya, menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada beberapa nasihat dari beliau tentang orang yang meninggalkan sholat ini. Padahal sholat itu faedahnya apa? Kedudukannya besar dalam Islam, ya. Dia tiang agama, kemudian dia juga pembeda antara Islam dan kafir. Dia juga bagian penting dalam agama dan seterusnya, ya. Wa akhbirhu annahu idza tahawana bi salatil fajri kana fihi syabahun bil munafiqin. Dan tolong kabarkan kepada orang ini yang meremehkan salat ini, kalau dia meremehkan salat subuh, maka di dalam dirinya terdapat keserupaan, kemiripan dengan orang-orang munafik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqalu sholati 'alal munafiqina sholatul 'isya'i wa sholatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat isya dan subuh di masa lampau itu tidak ada lampu. Ya, mereka malas, enggak kelihatan orang. Buat apa? Saya salat atau enggak salat sama saja. Ya, saya enggak bisa meriakkan diri saya untuk salat, ya kan? Saya enggak kelihatan, percuma. Jadi mereka malas. Dia kalau sholat asar, sholat duhur, kelihatan. Oh, fulan gak datang sholat. Nah, pasti mereka berusaha datang supaya terlihat sholat. Maka di tempat, di waktu-waktu yang mereka gak kelihatan sholat, ya mereka malas. Berat, ya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu keutamaan dalam sholat subuh, ya, atau sholat, dan sholat isya, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, saking utamanya sholat subuh dan isya. Ya. Walakin annasu fi asrina hadza ubtulu bi syai'in huwa alladhi yaj'aluhum la yusalluna al-fajr. Akan tapi manusia di masa sekarang mereka ditimpa cobaan yang menjadikan mereka tidak salat subuh, ya. Ala wa huwa tulus sahari, yaitu mereka suka begadang, ya. Fatajidul insana yabqa ila sa'ati tsaniyah asyratan. Asyrata, ya. Maka engkau dapati ada orang yang begadang sampai jam 12 malam. Awil wahidah ma'a qisril lail, atau dia sampai jam 1 padahal waktu malam itu pendek, ya. Tsumma idza nama la yastati'u ay yaquma. Kemudian kalau dia sudah tidur, maka dia tidak bisa lagi untuk bangun. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini suatu kesalahan besar. Wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya beliau membenci, ya, membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, ya. Karena apa? Ada potensi untuk begadang kemudian telat salat subuh, ya. Fa kaifa biman yabqauna sahirina ila muntasifil lail au aktsar. Maka bagaimana pula dengan orang yang begadang sampai tengah malam atau lebih, ya, setelah isya saja sudah makruh, apalagi sampai tengah malam. Warubama yakunu saharuhum ala syai'in la yanfa. Ya. Dan kadangkala begadang mereka itu untuk sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya. Warubama yakunu saharuhum ala syai' yadurru. Dan bahkan begadangnya untuk hal-hal yang membahayakan, yang hal yang buruk, ya. Cuma untuk nongkrong di kafe, mungkin ngopi-ngopi dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol yang enggak jelas, ya. Ini tentu berbahaya, ya. Panasihati liha ulai ayyanamu mubakirin. Maka nasihatku kepada mereka adalah agar mereka tidur lebih cepat, ya. Hatta yastayqidhu fi nasyatin, sehingga mereka bisa bangun dalam kondisi semangat. Wa yusallu salatal fajri ma'al muslimin, dan bisa salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam. Ini akhir dari kitab ini, dan alhamdulillah kita telah selesaikan semuanya. Semoga kita bisa melanjutkan dengan pembahasan kitab yang lain, ya. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, saya mau bertanya. Suami saya bekerja di stasiun televisi, khususnya berita. Insya Allah beritanya cukup kredibel Ustaz. Hampir seluruh acaranya di situ ada berita atau acara-acara edukatif atau inspiratif. Namun masih menggunakan musik, yaitu seperti saat mau memulai acara berita atau sebagian backsound acara lain. Penghasilan stasiun televisi ini juga sebagian besar, yakni tidak semuanya dari iklan yang masih menggunakan musik. Apakah bekerja di tempat seperti ini halal Ustaz? Jazakallahu khair. Ya. Ini masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa wa ta'awun alal ithmi wal udwan, ya. Masuk dalam bab tolong menolong dalam kebaikan atau tolong menolong dalam kejelekan, ya. Babnya masuk ke situ. Adapun bekerja secara umum sebagai misalnya sebagai penyiar misalnya, atau sebagai mungkin multimedia atau yang lainnya, maka hukum asalnya halal, ya. Bekerja seperti itu secara zatnya itu halal. Akan tapi dilihat nanti kepada ta'awunnya. Apakah dalam pekerjaannya itu dia ada unsur tolong menolong dalam kejelekan ataukah tidak, ya. Dan yang satu lagi yang perlu saya tekankan juga, apapun yang dilakukan oleh kru lain, ya, kru lain misalnya dia bagian musiknya misalnya, Anda tidak ikut membantu dia dalam masalah musik tersebut, maka tidak masalah, ya. Anda bekerja sesuai dengan kompetensi dan jobdesk Anda, ya. tidak ada kaitan dengan si fulan yang menampilkan misalnya musik ya dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi penghasilan juga penghasilan selama tidak 100% haram, artinya dia masih mungkin campuran ya, maka pendapat yang lebih kuat adalah dia boleh menerima pendapatan dari harta campuran karena ada masih ada halalnya di situ ya. Jadi ketika seorang bekerja di lembaga penyiaran misalnya ya, atau di suatu TV misalnya di stasiun TV, maka perlu dilihat ya posisi dia di situ apa adakah dia membantu suatu kemungkaran yang lain gitu ya. Nah itu kalau misalnya ternyata ada ya dia hindari ya, tapi kalau ternyata dia hanya bekerja sesuai jobdesknya, di jobdesk tidak ada yang haram, adapun misalnya yang lain ada musik dan sebagainya itu, atau ada yang mungkin perias ya yang kemudian melakukan kemungkaran dan Anda tidak ikut andil di situ, maka tidak masalah ya. Dan kita tidak katakan bahwa TV itu 100% haram, tidak ya. Tadi kalau isinya memang konten edukatif ya, maka secara konten boleh ya, secara konten tidak masalah. Namun nanti kembali kepada nanti kalau dia sudah bercampur dengan yang lain, nah itu yang menjadi mana yang dominan gitu ya. Kalau dominannya ternyata maksiat, nah itu berarti baru satu hal yang jelek. Tapi kalau misalnya dominannya bagus, yang jeleknya sedikit, maka semoga bisa dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang selanjutnya Ustaz Ana Arjansyah ingin bertanya, Ustaz, saya suka dengan kegiatan fotografi. Bagaimanakah jika kita datang ke suatu tempat yang bagus atau pas traveling, lalu kita dokumentasi tempat tersebut dan kita upload ke media sosial? Ya, boleh ya. Tadi kan yang menjadi batasan adalah tujuannya, ya. Kemudian apa yang difoto, ya. Sebenarnya kalau orang travel blogger misalnya atau dia memang fotografer, ya biasanya memfoto hal-hal yang memang tidak terkait objeknya itu bukan objek manusia, ya. Artinya dalam hal ini kalau memang yang dia foto itu adalah tempatnya, meskipun di situ mengandung manusia, maka pastikan jangan yang terfoto, jangan yang terfoto, jangan yang membuka aurat, ya. Jangan yang terbuka aurat. Kemudian orang yang difoto juga pastikan jangan terlalu dekat sehingga dia mungkin tidak ridho kalau dirinya difoto. Ini juga perlu pertimbangan, ya. Ada orang yang kemudian misalnya foto-foto, ya, ada sembarang orang dia foto. Ternyata orang itu nggak suka privasinya terganggu dengan dia difoto itu kemudian dia diupload. Nah, barangkali ada orang yang seperti itu, ya, tidak mau diganggu. Dan itu melanggar hak dia, ya. Maka dalam memfoto pastikan yang pertama tujuan foto tersebut, ya, selama dia untuk keindahan tidak masalah, ya, bukan untuk tujuan yang jelek. Kemudian yang kedua, apa yang dia foto, hindari gambar-gambar atau orang-orang yang membuka aurat misalnya, mulai hindari juga privasi orang lain, hargai, ya, selama itu bisa terpenuhi maka tidak masalah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimanakah dengan memasang kalimat tauhid di kendaraan, semisal di speedometer atau di depan atau belakang kaca mobil? Ya, hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak saya anjurkan, ya, tidak dianjurkan karena akan membuat kalimat tauhid tersebut akan kadangkala akan terhinakan, ya. Kadangkala kita mungkin cuci mobil dia kotor dan lain sebagainya. Ya, ini juga perlu kita pertimbangkan. Ya, ada ayat ditulis di belakang misalnya, mungkin kalimat tauhid misalnya, atau ayat Al-Qur'an, ya. Nah, di topi, apalagi topi, ya. Jangan, topi itu nanti dicuci. Ya, digulung-gulung dan lain sebagainya di itu dicampur dengan celana dalam, ya. Mungkin ya maksudnya orang kan namanya laundry, mana menyuci ya campur kan, ya. Itu jangan kita jadikan pertimbangan lah, ya. Jangan asal gitu, ya. Jangan oke, tujuan kita bagus. Tujuan kita kemudian mensiar gitu, ya. Akan tapi ada hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti tadi, ya, kalau ditempel di mobil dia waktu mobil nanti akan kotor, ya. Kemudian nanti nyuci-nyuci mobil itu kan dia akan keagungan dari asma Allah di situ atau nama Nabi di situ atau ayat yang ada di situ itu menjadi terendahkan, ya. Jadi itu pertimbangan kenapa tidak dianjurkan untuk menempel stiker-stiker kalimat tauhid atau Al-Qur'an. Termasuk juga misalnya di dalam mobil. Nah, dalam mobil mungkin ada yang menggantungkan itu ya, semacam gantungan ayat kursi atau apa ya. Itu menurut fatwa ulama, kalau tidak salah juga Syekh Utsaimin, ya mungkin nanti kalau saya keliru mungkin bisa dikoreksi. Jangan lupa yang berfatwa siapa, tapi ketika diniatkan untuk sebagai semacam jimat gitu ya, maka ini juga tidak dianjurkan ya. Karena pelindungan Al-Quran itu bukan dengan menggantungkannya, tapi dengan kita membacanya ya. Jadi tujuan kita boleh baik ya, boleh mulia, tapi jangan sampai itu menjadi masalah di kemudian hari ya. Wallahul muwaffiq. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Ya. Ustaz, ada seorang ustaz mengajarkan aktif ilmu tahsin di salah satu ta'lim, dan beliau sudah mendapatkan bulanan dari ta'lim tersebut. Ustaz tersebut tidak meminta atau membudget untuk dibayar, tapi dari santri menarik uang infak bulanan untuk beliau. Apabila ada santri yang memberikan hadiah berupa uang, makanan, atau barang yang lainnya, apa hukumnya Ustaz? Ya, boleh dia menerima pemberian ya, selama dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama ya. Ketika seorang mengajarkan ilmu kepada manusia, maka dia boleh menerima hadiah dari manusia ya, dari orang lain ya, karena tidak ada larangannya ya. Namun jangan jadikan itu sebagai motivasi ya. Selama itu merupakan kebaikan dari orang lain yang kita terima, maka boleh. Namun jika kita mencari-cari, maka itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.